sayang waktu agar ingat selalu dan berharap ridomu. Kagumi kebesarannya pencipta alam semesta, zat yang maha sempurna. Semata akhiri ucapan.